Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali kajian al-mulakhas al-fiqhi karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Berkata al-muallif hafizahullah bab fi ahkami izalati najasah. Bab mengenai hukum-hukum menghilangkan najis. فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk suci dari hadas apabila hendak salat فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة maka demikian juga dituntut darinya untuk suci badan, pakaian serta tempat ibadah dari najis. Jadi tidak hanya suci dari hadas yang kita dituntut untuk kerjakan, tapi juga harus suci dari najis baik pada badan, pakaian ataupun tempat untuk sholat. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa thiyabaka fatahhir dan pakaianmu maka sucikanlah. Itu dari ayat. Dalil dari hadis wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidhi min thawbiha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang wanita untuk mencuci darah haid dari pakaiannya. Jadi Rasul perintahkan kepada wanita yang bertanya mengenai pakaiannya yang tak pernah ada haid, kata Nabi, takhutuhu thumma takrusuhu bilma thumma tantahuhu thumma tusallifi, itu diperintahkan untuk di kering. Darah tadi disikat dengan kuat, kemudian dikucek, kemudian dibasuh, kemudian sholatlah kamu padanya. Ini menunjukkan apa? Perintah dari Nabi untuk menghilangkan najis yang ada pada pakaian sebelum sholat. Lamma kana al-amru kadzalik, maka ketika perkaranya seperti ini, bahwa kita ternyata juga dituntut untuk bersih dari najis, tatallaba minna an nulqiya ad-dawa 'ala hadha al-mawdu', maka menjadi tuntutan bagi kami untuk kami menyampaikan ilmu tentang masalah ini. Wa huwa mawdu'un izalati an-najasah, itu tema mengenai menghilangkan najis. Aridina li ahmi ahkamihi, ya, dengan hanya kita ambil yang paling penting saja dari hukum-hukumnya. Artinya tidak berpanjang lebar, hanya perkara-perkara hukum-hukum yang penting. Raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina muslimin, dengan harapan bisa memberi manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kami kaum muslimin. Wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaq'uduna lihadal mawdu'i baban khasan, dan sungguh para ahli fikih rahimahumullah mereka pun apa, menjadikan untuk tema ini bab khusus. Yusammunahu bab izalatin najasah, mereka menyebutnya dengan bab menghilangkan najis. Ai tathiru mawaridi an-najasah, yaitu membersihkan perkara-perkara tempat-tempat yang terkena najis. Allati tatra'u ala mahallin tahirin, yakni najis yang mengenai tempat yang suci. Minas thiyabi wal awani wal furush wal biqa'i wa nahbiha, apakah pada pakaian, bejana, hamparan-hamparan, ataupun tempat-tempat dan yang selainnya. Wal asl alladhi tuzalu bihi an-najasatu huwa al-ma', perkara yang pokok yang najis itu dihilangkan dengannya, yaitu menggunakan air, yaitu menggunakan air. Fahuwa al-asl fi at-tathhir, air adalah perkara pokok di dalam perkara mensucikan. Jadi kalau ada kaitannya dengan mensucikan, perkara pokok yang digunakan adalah air. Baik itu bersuci dari hadas, ataupun ini sekarang kita bersuci dari najis. Li'anna Allah wasafahu bidzalik, karena sesungguhnya Allah mensifatkan air dengan hal itu. Yani Allah telah sifatkan air sebagai pembersih. Dalam Al-Anfal ayat 11, surat Al-Anfal ayat 11, Allah firmankan wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan atas kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Untuk mensucikan kalian dengannya. Maka berdasarkan ayat ini, perkara pokok di dalam membersihkan, mensucikan itu dengan air. Wa wan najasatul lati tajibu izalatuha. Dan yang namanya najis yang wajib untuk dihilangkan, imma an takuna ala wajhil ardi. Kemungkinan pertama, najis tersebut terdapat di permukaan tanah. Artinya najis itu di tanah. Wa mattasala biha, atau tempat-tempat yang bersambung dengan tanah. Artinya ini tanah, ini apa? Bersambung dengannya, di atasnya persis atau di sampingnya begitu. Minal hitani wal ahwadi was suhuri, seperti dinding, semacam kolam, dasar dari kolam tadi, was suhur, bebatuan, batu-batu besar. Ini kan benda-benda tadi yang bersinggungan langsung dengan tanah pula. Maka fahadihi, untuk benda-benda tersebut, baik itu tanahnya atau benda-benda yang bersambung langsung dengan tanah, yakfi fi tathhiriha, cukup di dalam pensuciannya, ghaslatun wahidah, satu guyuran saja. Satu guyuran saja, yang mana guyuran tadi tuzhibu bi'ainin najasah, bisa, yang bisa menghilangkan zat najisnya, yang bisa menghilangkan zat najisnya. Bima'na annaha tuhmaru bil ma'i, dengan makna bahwa tanah atau benda-benda yang bersambung dengan tanah tadi itu dibanjiri dengan air. Bisabbihi 'alaiha marratan wahidah, dengan mengguyurkan padanya dengan satu kali guyuran. Jadi intinya najis itu kalau pada tanah atau benda-benda yang bersinggungan langsung dengan tanah, itu cukup kita guyurkan situ satu kali guyuran, ya, yang bisa menghilangkan zat najis padanya. Dalilnya apa? Dalilnya li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rab alladhi bala fil masjid. Dalilnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air di atas kencing Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Di hadis tersebut disebutkan Rasul meminta seember air, kemudian diguyurkan di tempat lantai masjid ketika itu masih tanah, ya, di tanah yang di situ A'rabi tadi, Arab Badui tadi kencing. Maka ini menjadi dalil cara mensucikan tanah atau benda-benda yang bersinggungan langsung dengan tanah, kita guyur dengan air. Satu kali guyuran. Misalkan tembok, sininya sudah tanah. Nah, tembok ini dia terkena kencing. Maka sama, tinggal diguyurkan. Begitu. Atau di tanahnya langsung. Di tanahnya langsung mungkin di depan rumah. Depan rumah kan tempat yang untuk lalu lalang. Kalau dibiarkan ada najis di situ, mungkin keinjak orang. Maka ambil seember air, tuangkan di tanah yang tadi terkena kencing. Nah, wakadzalika idza ghumirat bima'il matri wasuyul. Demikian juga artinya najis ini bisa hilang pula dengan terbanjiri oleh air hujan atau air banjir. Jadi tidak mesti yang membuangnya itu orang. Jadi mungkin ada kencing di depan rumah, di tanah, terus turun hujan. Otomatis itu pun apa? Hilang. Atau ada genangan air, banjir, begitu. Itu pun juga dikatakan hilang. Fa idza zalat bi sabdil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dhalika fi tathhiriha. Maka apabila najis tadi telah hilang dengan dituangkan air atasnya, atau dengan air hujan yang turun, atau dengan air yang mengalir dari atau mengalir padanya, yang demikian itu cukup di dalam mensucikan. Dan itu kalau najis tadi pada tanah. Hanya saja barakallahu fikum, ulama jelaskan, kalau najis yang pada tanah tadi wujudnya kotoran, ini perlakuannya beda. Ini tadi terkait najis yang sifatnya cair seperti kencing. Ada pun yang sifatnya itu kotoran, tidak bisa langsung diguyur. Justru apa? Kemana-mana. Maka ulama sebutkan, buang dulu kotorannya. Setelah itu apa? Sisa dari basahan yang ada di tanah itulah yang cukup diguyur dengan air. Ya, jadi apa? Tetap kalau itu wujudnya kotoran, tidak langsung diguyur, kotorannya dibuang dulu. Nah, kemudian baru sisa basahan-basahan yang ada di tanah tadi diguyur dengan air. Kalau tidak ingin menggunakan air, bisa kalau terkait kotoran tadi, bisa dengan dibuang kotoran tadi plus tanah yang berada di sekitarnya. Ya, jadi enggak cuma kotoran saja, sak tanahnya yang ada basahnya dikit-dikit tadi itu dibuang. Karena kan tentunya kalau kotoran itu apa basahnya tidak banyak, beda dengan kencing tadi. Diambil kotorannya dan sedikit basahan yang ada di situ buang semuanya, itu sudah cukup pula. Atau langsung ditimbun dengan tanah yang suci sampai tidak lagi tersisa, itu juga sudah mencukupi. Jadi kalau kotoran bisa dengan tiga cara. Cara yang pertama, diambil kotorannya kemudian dituangkan air. Cara kedua, diambil kotoran tersebut beserta tanahnya. Yang ketiga, ditimbun dengan tanah yang suci. Kemungkinan yang kedua, wa in kanatin najasatu ala ghairil ardi wa mattasala biha. Najis tersebut berada di selain tanah atau selain tempat yang bersambung dengan tanah, bersinggungan selain itu ya. Ya, selain pada tanah, selain pada tempat-tempat yang bersinggungan langsung dengan tanah. Maka untuk najis yang seperti ini, fa in kanat min kalbin aw khinzirin wa ma tawallada minhuma. Maka jika kenajisannya sumbernya dari anjing atau babi atau yang terlahir dari keduanya, fatathhiruha bisab'i ghasalat, maka pembersihannya dengan 7 basuhan. Ihdahunna biturab, salah satu dari 7 basuhan tadi dengan tanah. Maksudnya dengan tanah, bi an yaj'ala turaba ma'a ihdal ghasalat, dengan dia menjadikan tanah bersama dengan salah satu basuhan tadi. Artinya dicampur, tanah tersebut dicampur dengan salah satu basuhan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna min turab. jika anjing itu menjilat pada bejana salah satu dari kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Nah, ini jika najisnya berupa anjing dan khinzir, babi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa babi diikutkan dengan anjing. Karena kata mereka babi itu menjijikkan sebagaimana anjing dan bahkan lebih menjijikkan. Jadi dikiaskan kepada anjing. Akan tetapi wallahu alam yang rajih bahwa anjing ini tidak dikiaskan kepada khinzir, babi ini tidak dikiaskan kepada anjing. Karena hukum sebagaimana dalam hadis khusus terkait anjing. Ya, jadi apa? Yang rajih khinzir itu sendiri. Ya, tidak dikiaskan kepada anjing. Dan ini adalah zahir dari pendapatnya Al Hanifiyah. Pengikut dari apa? Abu Hanifah. Jadi yang diperintahkan untuk dibasuh sampai 7 kali hanya apa? Najis anjing. Dan yang dimaksud pula yang dimaksud dengan 7 kali basuhan tadi jika apa? Dijilat olehnya. Benda tadi apa dijilat oleh anjing. Sebagaimana di dalam hadis, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum. Jika anjing itu menjilat pada bejana salah satu dari kalian. Jadi wujudnya apa? Jilatan. Adapun badan anjing, ya badan anjing selain apa itu silatan, itu terjadi khilaf para ulama tentang kenajisannya. Madhab jumhur ulama berpandangan najis bahwa tubuh anjing pun najis. Tubuh anjing pun najis. Kenapa? Karena kalau silatannya dihukumi sebagai najis, liurnya itu najis, maka berarti apa? Keringatnya itu juga najis dan tubuhnya juga najis. Itu madhabul jumhur. Hanya saja kalau terkenanya itu bukan jilatan, itu tidak sampai dibasuh 7 kali. Ya cukup dibasuh biasa. Misalkan terkena badannya gitu, itu cukup dibersihkan biasa. Jadi yang 7 kali sebagaimana zahir hadis hanya terkait jilatan. Kalau jilatan apa? Tadi dibasuh dengan 7 kali basuhan dan yang pertamanya biturab, dicampur dengan tanah. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasiyabi wal furush. Dan hukum pada hadis tersebut umum kata mu'alif, baik pada bejana ataupun yang selainnya seperti pakaian atau hamparan-hamparan. Jadi kalau yang dijilat pakaian, ya pakaiannya pun berarti dibasuh 7 kali. Kalau yang dijilat itu hamparan, karpet atau yang semisalnya, itu pun apa? Dibasuh 7 kali. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah. Jadi sekali lagi itu kalau apa wujudnya dengan dijilat. Wa in kanat najasatun, wa in kanat najasatan ghaira kalbin aw khinzirin, adapun jika najisnya itu selain najis anjing dan selain babi, kalbaul wal ghaid, seperti kotoran seperti kencing, kotoran, wadam, darah yang mengalir, wanahwiha, dan yang semisal itu. Fa innaha tughsal bil ma, maka cukup dibasuh dengan air, ma'al farq wal asr, dengan disertai di kerik atau dikucek atau disikat, ya, semacam itu. Farq itu dikerik atau disikat atau dikucek, wal asr, dan disertai dengan diperas, hatta tazula, sehingga hilanglah najis. Fala yabqa laha aynun wala launun, sehingga tidak tersisa bagi najis tersebut zatnya, tidak pula warnanya. Nah, jadi kalau selain kenajisan pada anjing dan babi, ini kata tadi pendapat beliau babi dimasukkan, maka selain itu cukup dia apa? Dicuci, dibasuh dengan air, disertai dengan di tadi disikat atau dikucek dan diperas. Ya. Jadi dengan disikat tadi itu untuk menghilangkan apa yang ada di serat-seratnya itu, pakaian misalkan, dengan diperas itu akan mengeluarkannya dari pakaian tersebut. Maka fal maghsulat ala thalathati anwa, benda-benda yang ini yang mau dicuci ini tentu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ma yumkinu asruhu misal thawb, fala budda min asrih. Benda-benda yang mungkin untuk diperas, semisal baju, maka harus untuk ada pemerasan ini, harus untuk diperas. An-naw' tsani, jenis yang kedua, ma la yumkin asruhu, benda-benda yang tidak mungkin untuk diperas, tetapi wa yumkin taqlibuhu, mungkin untuk membolak-balikkannya. Ya, taqlibuhu, membolak-balikkannya. Kal juludi wa nahwiha, seperti kulit atau yang semisalnya. Fala budda min taqlibihi, maka harus untuk membolak-balikkannya. Jadi kulit itu kedap air enggak itu? Maksudnya kebus itu lah, kulit yang sama itu, sakit kulit misalkan masuk dan nah, jadi kalau di situ ada kena najis, setelah kita itu dibolak balikkan, maksudnya dibolak balik itu ini dikin-dikin ya, taklim itu membolak balikkan, jadi lah Allah ya, semisal itu kalau itu kecil ya mungkin dengan dikin-dikin sehingga airnya itu keluar, yang air yang tadi untuk basuh itu lepas dia dari kulit tersebut. Kalau kain diperas, sehingga apa? Air yang tadi bercampur dengan untuk membersihkan najis itu jatuh. Adapun jika tidak mungkin diperas seperti kulit ini, tapi mungkin dibolak-balikkan, maka dibolak-balikkan. Jenis yang ketiga, mala yumkin asluhu wa la taqlibuhu, benda-benda yang tidak mungkin diperas dan tidak pula mungkin untuk dibolak-balikkan. Maka apa? Fala budda min daqqihi wa tafqiri. Maka harus dengan melakukan apa? Ditindih. Ditindih di atasnya, bi an yadha alaihi, bi an yadha alaihi syai'an tsaqilan, dengan dia meletakkan padanya sesuatu yang berat. Di atasnya dikasih sesuatu yang berat, hatta yadhhaba aktsaru ma fihi min al-ma, sehingga akan hilang banyak dari apa-apa yang di dalamnya. Misalkan kasur gitu. Kasur atau busa, busa gitu. Nah, ini Nah, ditenuk begitu kan, air itu apa? Keluar. Nah, ditenuk begitu air itu akan keluar. Nah, ini pembagian benda-benda tadi. Jadi yang namanya al-ghasl, membasuh itu benda-benda yang bisa diperas, diperas. Yang tidak bisa atau bisa dibolak-balik, dibolak-balik. Jika yang tidak bisa diperas, dibolak-balik, maka dikasih beban atasnya yang akhirnya apa, keluar banyak dari air yang ada di dalam. Semua itu sebenarnya intinya adalah, inti dari semua ini adalah apa? Hilangnya zat najis tadi. Sebagaimana disebutkan di dalam atas, fala yabqa laha 'ainun wala lawnun. Sehingga tidak tersisa padanya zat najis tadi, tidak pula warnanya. Ini yang jadi inti. Yang jadi inti adalah itu. Hal-hal yang tadi disebutkan oleh Syekh ini contoh perkara pemberlakuan pada benda yang dengan itu untuk menghilangkan tadi. Maka contoh misalkan kasur, kan sebagian kita kasur langsung di apa, dijemur tanpa diperlakukan apa-apa, langsung dijemur. Maka berarti apa? Makanya seringnya baunya masih ada. Ini menunjukkan ainu an-najas, zat najis sebenarnya masih ada di dalamnya. Kalau hanya dijemur. Oke, maka kalau berdasarkan yang tadi, misalkan kasur, bagian yang kena kencing saja, jangan semuanya. Kalau semuanya digeser air, bagian yang kena kasih air, kemudian kasih benda berat atau apa gitu, ditenep begitu agar keluar. Lagi keluar. Begitu. Dari sini wallahu a'lam bishawab, kita bisa mengambil pelajaran. Kalau memang kencingnya itu masih baru saja kencing di situ, untuk meringankan agar tidak butuh banyak air yang kita taruh, sehingga tidak perlu diperas-peras begitu, tidak perlu ditekan-tekan tadi, itu kita serap dulu kencingnya tadi, apakah dengan tisu atau dengan kanibo atau yang semisal tadi, sehingga hakikatnya yang di dalam kasur itu apa, terminimalisir. Kalau langsung dibiarkan saja meresap di dalam kasur tadi, kan banyak zat kencingnya, sehingga butuh air yang banyak untuk nanti apa, menghilangkan zat najisnya. Tapi kalau baru saja kencingi langsung, apakah ada kain yang memang serbet untuk siap dibuang, atau dengan tisu atau dengan senakanibu atau apa itu di itu kan, sehingga apa, zat najisnya sudah banyak yang terserap keluar, sehingga tinggal tersisa memang yang sudah di dalam ini. Nah, ini dia dituangkan air di situ. Ya, sehingga tidak butuh terlalu banyak. Demikian pula semacam karpet kalau seperti ini. Ya, kalau langsung dibiarkan dan nanti digayur air, butuh air banyak untuk mensucikan najis begitu banyak. Tapi kalau jadi ambil dulu dengan kain yang siap buang atau tisu atau yang semisal, sehingga hakikat yang terserap di dalamnya itu apa? Sudah sedikit air kencingnya. Maka tinggal dikasih air. Baik. Jadi rinciannya tadi intinya, satu, jika najis pada tanah atau benda-benda yang langsung bersinggungan dengan tanah, maka cukup digayur sampai hilang najisnya. Yang kedua, benda yang bukan tanah atau tidak bersinggungan dengan tanah. Yang nomor dua ya kan. Nah, untuk yang nomor dua ini, kalau najisnya berupa anjing, maka dibasuh 7 kali. Yang pertama campur dengan tanah. Kalau selain anjing, misalkan kotoran atau kencing atau darah, maka apa? Dengan al-ghasl, dengan dibasuh, dicuci istilah kita, dibasuh, dicuci. Nah, cara pencucian tadi, pembasuhan tadi, intinya adalah menghilangkan zat najisnya dan warnanya tadi. Bagaimana caranya? Kalau itu benda bisa diperas, ya dengan melakukan proses pemerasan. Kalau tidak bisa diperas, tapi bisa dibolak-balik tadi. Kalau tidak mungkin dengan ditaruh benda yang berat di atasnya. Ya, itu contoh pemberlakuannya. Wa in khafiya mawdu'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghirah. Ini penting sekali. Jika tersamar tempat najis. Jika tersamar tempat najis, apakah apakah di badan atau di pakaian atau di tempat yang kecil, ka musalla saghirah, seperti apa itu istilahnya, sajadah begitu. Ya, jadi kita yakin ada najisnya, cuma apa? Tersamar posisinya di mana itu, untuk tepatnya itu kita tidak bisa memastikan begitu. Maka wajaba ghasru mahtamala wujudu an-najasa fihi. Mahtamala wujuda an-najasa fihi. Yang wajib adalah kita membasuh apa-apa yang dikemungkinkan di situ terdapat najis. Kita membasuh apa-apa yang dimungkinkan di situ terdapat najis, hatta yajzama bizawaliha, sampai dia yakin bahwa najis itu telah hilang. Sampai najis itu telah hilang. Jadi untuk benda-benda yang kita tersamar posisi najis, kalau orang itu istilahnya belum belajar fikih, itu kan tinggal katakan itu cuci semua kan beres gitu. Kita sudah belajar fikih, intinya apa? Kadar wajib yang harus kita lakukan itu apa gitu. Kita enggak berbicara yang beres dan enggak beresnya, maksudnya yang kita dapat beban syariat hukumnya itu wajib untuk kita lakukan itu apa? Yaitu mencuci bagian-bagian yang ada kemungkinan disitulah najis, sehingga kita menjadi yakin bahwa pasti najisnya telah tercuci. Semisal kita misalkan gendong bayi, kemudian bayi itu apa? Ngompol pada pakaian. Kemudian setelah itu kita langsung copot pakaian, enggak langsung dicuci, ditaruh. Maka kemudian ternyata terjadi pengeringan. Karena mengering, posisinya kan jadi tersamar. Sebelah mana ini? Gitu kan? Jadi, untuk keadaan seperti ini apa? Tadi cuci bagian yang di situ kita mungkin ada kemungkinan di situlah najis. Sampai kita menjadi yakin bahwasanya najis telah tercuci. Ya kalau kita gambarkan kan ya mungkin daerah sini, sini gitu kan. Namanya rakyat dong. Ya berarti inilah bagian-bagian yang wajib untuk kita basuh. Adapun bagian bawah jubah kita enggak wajib. Pokok di situ dah ada najisnya gitu ya. Kita enggak ada wajib untuk atau kerahnya itu tidak wajib. Ya, kalau orang mau simpel-simpel langsung dicuci semua ya enggak masalah memang. Cuma sekarang apa? Kewajiban. Ini terkait kewajiban secara syariat yang harus dia kerjakan itu apa? Maka dikatakan wajabah, yang wajib itu dia membasuh bagian yang di situ kemungkinan ada najis, dibasuh semua bagian-bagian yang ada kemungkinan tadi, sampai hati kita itu yakin bahwa najis pasti telah tercuci. Itu kadar wajib yang harus dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi berarti dia telah mengerjakan yang wajib. Wa in lam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Jika dia tidak tahu sisi mana yang terkena najis, maka dia baru cuci seluruhnya. Dia cuci seluruhnya. Nah, jadi kalau baru sama sekali dia tidak bisa menentukan bagian mana, inilah baru yang dia diwajibkan untuk mencuci seluruhnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya. Terkait dengan kasur tadi. Najis kalau tipis. Iya. Kalau kita hanya dijemur saja untuk pakai untuk tidur nanti. Salat kalau najis apa ya? Kalau hanya dijemur, kering, ganti spray, itu insya Allah pakaian kita tidak ternajis sih. Cuman hakikatnya kasur itu nggak bisa untuk kita sholat di atasnya, karena hakikatnya di situ apa, ada najisnya. Ya, kalau yang tanpa alas, intinya Jadi cuma dijemur terus langsung juga kita di atasnya gitu. Kita coba pengen juga itu. Apakah bercampur lah? Ya Allah alam gitu. Kalau memang itu ada zat najisnya yang kemudian kena ke badan, kena pakaian ya, hakikatnya ternajisi. Saya kalau yang ingin yang simpel lah, memang kalau dijemur ya nanti spray. Kalau dengan spray itu insya Allah kita yang di atasnya tidak terkena najis. Kita di tempat tadi hakikatnya masih ada najis sehingga kalau sholat enggak kan, ya enggak bisa di situ. Gitu. Allah. Oke. Jadi untuk yang lantai yang sudah di plaster dan sebagainya itu tidak termasuk, bukan termasuk tanah. Jadi pemberlakuannya sudah bukan pemberlakuan dengan tanah terus dikirimkan kayak gini itu bukan. Justru disebutkan ulama kalau partikel-partikel benda-benda yang di situ tidak menyerap air, ya, dan bahkan kencing itu tidak terserap oleh benda tadi seperti keramik, itu kita mengeringkannya, diangkat. Apakah dia itu diambil itu? Berarti kalau kencing jadi ya serap kencingnya tadi, dia terangkat. Ini kan nggak menyerap air ya, air tetap tergenang gitu kan. Bukan dengan diguyur air, berarti nanti semakin kemana-mana. Zat najis itu diangkat, diambil, begitu. Kemudian terkait apa tadi anjing yang tidak di tanah, nah cukup diguyur saja, tidak kemudian 7 kali. Karena itu tadi khusus untuk yang selain tanah, yang diguyur sampai 7 kali tadi. Kalau di tanah, ya cukup 3 kali saja. Kemudian, wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhol.